الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Suara di Zoom belum masuk ini. Nah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan penjelasan Ibnu Qayyim tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan hambanya. Yang kita maksud dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak terpengaruh keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan zat-Nya terhadap apapun perbuatan hambanya. Maka ketika seorang hamba mereka sangat taat kepada Allah, speser pun itu tidak mempengaruhi dan tidak menambah kekuasaan Allah. Sebaliknya ketika seorang hamba mereka semuanya durhaka kepada Allah, speser pun itu tidak mengurangi keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Sehingga dari sini kita bisa memahami ketika sang hamba datang menghadap Allah biqurabid dunya berupa dzanban, seorang hamba datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, Allah Subhanahu wa taala ringan baginya untuk memberikan ampunan kepada hamba. Artinya tidak ada yang rugi ketika Allah mengampuni hambanya, tidak ada yang rugi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hambanya. La yata'adzamuhu adzunub, tidak ada dosa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala itu jadi terugikan, terkurangi kekuasaannya disebabkan karena dia mengampuni dosanya, karena dia mengampuni dosa hambanya, karena dia adalah zat yang maha kuasa, maha sempurna apapun perbuatan yang terjadi pada hambanya. Baik, langsung saja kita akan membaca keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah, qulubul ibadi wa nawasihim biyadi. Hati para hamba dan ubun-ubun mereka ada di tangan Allah. Wa azammatul umuri ma'qudatun biqadaihi wa qudratihi. Dan semua tekad dan keinginan hamba itu bergantung kepada keputusan takdir Allah, wa qadarihi, dan takdirnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, bumi semuanya ada dalam genggamannya kelak di hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminihi, dan langit itu digulung ada di tangan kanannya. Yaqbidu samawatihi kullaha biyadihi wal ardu biyadil ukhra. Allah Ta'ala menggenggam seluruh langit dengan tangannya dan bumi di tangannya yang lain. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, dan kita tidak perlu menghayalkan seperti apa tangan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yahuzzuhunna. Kemudian Allah Ta'ala mengguncangkannya. Tsumma yaqul, lalu Allah berfirman, "Anal Malik." Anal Malik, akulah sang raja. Akulah sang raja. Analladzi bada'tu dunya wa lam takun syai'a. Wa analladzi u'iduha kama bada'tuha. Aku yang menciptakan dunia pertama kali. Wa lam takun syai'an, yang sebelumnya enggak ada apapun. Wa analladzi u'iduha, dan aku yang mengembalikannya. Kama bada'tuha, sebagaimana pertama kali aku ciptakan. Disinilah gambaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terkait perbuatan hamba. La yata'adhamuhu dhanbun ayyaghfirah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak merasa besar kerugiannya disebabkan dosa ketika Allah mengampuninya. Beda dengan manusia. Manusia ketika memaafkan kesalahan orang lain, bisa jadi dia terugikan. Bisa jadi dia terkurangi kadarnya. Misalnya, ada orang yang dia merusak barang milik A. Membakar rumahnya A, kemudian menghancurkan mobilnya A, dan seterusnya. Sehingga barangnya A rusak. Lalu tiba-tiba orang itu datang kepada A dan minta maaf. Saya minta maaf. Kemarin saya menyesal atas perbuatan saya. Dan A memaafkannya. Padahal A sendiri, dia tidak punya rumah yang lain selain itu, dia tidak punya kendaraan yang lain selain itu. Apakah dalam hal ini A dirugikan dengan memaafkan orang ini? Jawabannya secara materi betul. Dia dirugikan. Karena dia kehilangan rumah, dia kehilangan kendaraan, sebab ketika pelakunya minta maaf, dimaafkan tanpa syarat. Sehingga A menjadi tidak punya rumah dan tidak punya kendaraan. Baik. Berbeda dengan orang yang sangat kaya. Andaikan ada orang yang punya 100 rumah dan semuanya besar-besar. Lalu ada satu rumah yang dirusak orang kemudian dia maafkan. Ya sudahlah, saya maafkan. Cuma satu rumah aja kok. Saya masih punya yang lain, 99 yang lain. Dia merusak satu mobil, sementara dia masih punya 1000 mobil. Udahlah, satu mobil rusak dan enggak apa-apa, saya maafkan. Saya masih punya ribuan mobil yang lainnya. Sehingga saat itu dia maafkan, speser pun tidak mengurangi kebesaran, tidak mengurangi kekayaan hamba ini. Karena bagi dia, ini cuma uang receh. Sehingga kalaupun hilang, speser pun tidak mengurangi harta saya. Tidak begitu signifikan mengurangi harta saya. Itu hubungan hamba dengan hamba. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika sang hamba ini berdosa di hadapan Allah. Dia bermaksiat di hadapan Allah dalam jumlah yang sangat besar. Lalu dia memohon ampun kepadanya dan Allah mengampuninya. Apakah ada kuasa Allah yang berkurang? Apakah ada kerajaan Allah yang berkurang? Speser pun tidak. Sehingga tidak ada yang besar bagi Allah untuk mengampuni dosa hambanya. Bagi Allah itu receh. Itu sesuatu yang remeh. Artinya, maksudnya adalah tidak ada yang kurang dari kuasa Allah, dari keagungan Allah disebabkan karena dia mengampuni hambanya. Wala hajatun yus'aluha ayyu'tiyaha. Dan Allah tidak memiliki kebutuhan ketika ada hambanya yang memintanya, ayyu'tiyaha ketika Allah memberikannya. Artinya, ketika seluruh hamba ini berdoa kepada Allah, lalu doa itu dikabulkan oleh Allah. A dikasih, B dikasih, miliaran manusia semua permohonannya dikasih. Apakah Allah butuh terhadap apa yang kita kasihkan ke mereka? Wala hajatun, Allah enggak butuh. Yus'aluha, untuk urusan di mana hamba meminta kebutuhan itu, ayyu'tiha ketika Allah memberikannya. Speser pun Allah enggak butuh. Allah enggak butuh jamaah. Maka kita perlu menyadari hal ini, bahwa ketika Allah mengabulkan permohonan para hambanya, yang satu minta dunia A, yang satu minta dunia B, minta dunia C, semuanya Allah kabulkan, speser pun Allah tidak butuh terhadap kebutuhan, terhadap doa yang telah mereka, terhadap permohonan yang telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita ya. Beda dengan kita. Ada orang minta sesuatu ke kita. Pak, minta pak, saya butuh ini. Kemudian kita ngasih. Saat kita ngasih, kita butuh itu enggak? Butuh. Kita butuh itu. Ya meskipun tingkat kebutuhannya berbeda-beda. Ketika yang dikasihkan adalah sesuatu yang besar, mungkin sampai dia mengurangi kebutuhan pribadinya. Sebenarnya saya butuh. Tapi saya kasihan sama dia, tak kasihkan. Sehingga saat manusia itu ngasih, mungkin ada perasaan butuh pada dirinya. Allah tidak. Lalu beliau mengatakan, law anna ahlas samawatihi wa ahla ardihi, andaikan seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk buminya, wa awwala khalqihi wa akhirahum, makhluknya yang pertama sampai yang terakhir, wa insahum wa jinnahum, baik manusia maupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin minhum, mereka dalam posisi seperti orang yang paling bertakwa hatinya di antara mereka. Andaikan semua makhluk semuanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zada dzalika fi mulkihi syai'a, sepeser pun itu tidak menambahkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Walau anna awwala khalqihi wa akhirahum, andaikan makhluk yang pertama sampai yang terakhir, wa insahum wa jinnahum, manusia maupun jin, kanu ala afjari qalbi rajulin minhum, mereka dalam keadaan seperti orang yang paling jahat hatinya di antara mereka. Anggap seperti Fir'aun semuanya. Semua makhluk seperti Fir'aun. Ma naqasa dzalika min mulkihi syai'a, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaannya. Sehingga ketaatan kita kepada Allah, Allah enggak butuh. Demikian pula durhaka kita kepada Allah, sama sekali tidak merugikan Allah Ta'ala. Walau anna ahla samawatihi, andaikan penduduk langit, wa ahla ardihi, dan penduduk bumi, manusia maupun jin, wa hayyahum wa mayyitahum, yang hidup maupun yang mati, kanu ala afjari qalbi rajulin minhum, berada dalam keadaan seperti orang yang paling jahat hatinya di antara mereka. Ma naqasa dzalika min mulkihi syai'a, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaan Allah. Demikian pula ketika seluruh penduduk bumi, penduduk langit, manusia dan jin yang hidup maupun yang mati, wa rutbahum wa yabisahum, yang basah maupun yang kering. Basah itu biasanya digunakan untuk mewakili makhluk hidup. Kering digunakan untuk mewakili makhluk mati. Qamu fi sa'idin wahid, mereka berada di satu tanah yang sama. Andaikan seluruh makhluk berada di satu dataran yang sama. Fasa'aluhu, kemudian bareng-bareng mereka minta kepada Allah. Fa'ata kullan minhum mas'alatahu, lalu masing-masing diberi oleh Allah sesuai permintaannya. Si A minta pengen jadi presiden, dikabulkan. Si B minta pengen jadi raja, dikabulkan. Si C minta pengen punya kerajaan, dikabulkan. Pengen minta ini, minta ini, semuanya dikabulkan. Ma naqasa dzalika mimma indahu mitsqala dzarratin, sepeser pun itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Mitsqala dzarratin, walaupun seberat dzarrah. Apa itu dzarrah? Dzarrah adalah setitik debu yang terbang. Dzarrah, titik debu yang terbang. Barangkali di salah satu sudut kamar kita ada cahaya matahari yang masuk. Apa yang terlihat di situ? Kita melihat seperti ada sesuatu yang bergerak, debu yang bergerak. Ketika kita mau tangkap, dia nggak bisa. Anak kecil biasanya kalau lihat seperti ini, dia mau menangkapnya. Nggak bisa tapi. Dia nggak bisa menangkapnya. Ketika dia mau tangkap, dia nggak bisa. Itulah dzarrah. Itulah dzarrah. Dan udara yang seperti itu suasananya kita hirup setiap hari. Kita bernafas dengan udara seperti itu, meskipun kita tidak melihatnya. Dan itu Masya Allah, tidak membuat kita jadi sakit. Allah jaga diri kita. Baik. Walau anna asjaral ardi kullaha, andaikan seluruh pepohonan bumi, kullaha, semuanya, seluruh pohon yang ada di muka bumi, min hinin wujidat, dari sejak bumi itu diciptakan oleh Allah, ila antangqadhiya ad-dunya, sampai dunia ini berakhir. Sejak awal kehidupan bumi sampai dunia ini berakhir. seluruh pohonnya menjadi pena. Sementara lautan waro'ahu sab'atu abhurin plus ditambah 7 kali lautan. Tamudduhu min ba'dihi midadan. Ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, dijadikan sebagai tintanya. Fakutiba bitilkal aklam wa dzalikal midad. Lalu dicatat dengan pena tadi yang banyaknya adalah sejumlah pohon yang pernah ada di muka bumi ini, dan dengan tinta air lautan tadi, lafaniyat al-aqlamu wa nafadal midad, maka pena itu akan rusak dan tinta itu akan habis. Walam tanfud kalimatul khaliq tabaraka wa ta'ala, sementara kalimat-kalimat Allah tidak pernah belum berakhir, tabaraka wa ta'ala. Dan ini bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mutakallimun wa la yazala yatakallam. Dia zat yang berfirman dan Allah terus berfirman. Dengan firman-Nya segala sesuatu itu menjadi wujud sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kaifa tafna kalimatuhu? Bagaimana mungkin firman Allah akan berakhir? Wahiya la bidayata laha wala nihaya. Sementara tidak ada ujungnya. Tidak ada permulaannya dan tidak ada ujungnya. Sementara makhluk lahu bidayatun wa nihaya. Semuanya pasti ada awalnya dan ada ujungnya. Fahuwa ahakku bil fana'i wan nafad. Sehingga makhluk itu layak untuk mengalami al-fana, kebinasaan, wan nafad, dan habis. Wa kaifa yufnil makhluku ghairal makhluqi, dan bagaimana mungkin yufnil makhluk, makhluk bisa menghilangkan yang bukan makhluk, yaitu khaliq Allah Subhanahu wa taala. Ghairal makhluk maksudnya di sini adalah al khaliq. Bagaimana mungkin makhluk bisa menghilangkan khaliq? Wal awwalu laisa qablahu syai, dia adalah zat yang pertama dan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Wal akhiru laisa alladhi laisa ba'dahu syai', dia zat yang terakhir dan tidak ada apapun sesudahnya. Wal zahir laisa fawqahu syai', dialah yang zahir yang tidak ada apapun di atasnya. Tidak ada sesuatu apapun di atasnya. Wal batin laisa dunahu syai', dialah al-batin yang tidak ada sesuatu apapun yang samar baginya, yang tidak kelihatan baginya. Dan ini pujian yang diberikan oleh Allah pada dirinya sendiri di Al-Quran. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Wal zahir wal batin. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah yang pertama dan yang terakhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memaknai al awwal wal akhir dalam doa beliau. Wal awwalu laisa qablahu syai'. Wal akhiru laisa ba'dahu syai'. Ini ada disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Nah. Dalam hadis yang ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Muslim. Antal awwalu falaisa qablaka syai'un wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Makna awal adalah tidak ada makhluk sebelum Allah. Makna akhir, tidak ada makhluk setelah Allah. Makna zahir, falaisa fawqaka syai'un. Tidak ada makhluk di atas Allah. Wa antal batin, dan makna batin, falaisa dunaka syai'un. Tidak ada makhluk yang tidak diketahui oleh Allah. Wallahu a'lam, makna duna di sini artinya adalah yang tidak nampak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tersembunyi. Sehingga di sini ada keterangan wa makna al-batin, dan makna Allah adalah al-batin. Nama Allah al-batin di sini maksudnya adalah ay al-qarib min khalqi. Allah itu maha dekat dengan hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui sampai pun yang sangat kecil-kecil. Wa huwa ya'lamu sirra wa akhfa. Dan dia mengetahui yang rahasia dan yang samar. Qala subhanahu, sebagaimana Allah firmankan, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan aku lebih dekat dibandingkan kalian, walakin la tubsirun, namun kalian tidak melihatnya. Waqila, dan ada yang mengatakan makna dari kata al-batin, salah satu di antara nama Allah adalah al-batin. Ya al-batin. Huwa al-muhtajib an khalqihi an absarihim wa awhamihim. Maknanya adalah zat yang tertutupi, yang terhijab dari makhluknya, sehingga tidak nampak dari pandangan mereka dan tidak nampak dari bayangan mereka. Makhluk tidak bisa membayangkan tentang Allah. Waqila, dan ada yang mengatakan huwal alim bima yubtin, dia maha mengetahui dengan sesuatu yang tersembunyi. Sehingga makna Allah makna nama Allah al-batin, ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan maknanya adalah zat yang maha dekat dengan hambanya, sehingga dia tahu apa yang tersembunyi dalam batin seorang hamba. Dan ada yang mengatakan Allah itu terhijab sehingga hamba tidak melihatnya dan hamba tidak bisa membayangkan zat Allah. Dan ada yang mengatakan Allah mengetahui segala yang tersembunyi. Baik, kembali ke sini. Tabaraka wa ta'ala, dia maha berkah, wa ta'ala dan maha tinggi. Ahakku man dzukir, dat yang paling layak untuk sering disebut. Wa ahakku man ubid, yang paling layak untuk disembah. Wa ahakku man humid, yang paling layak untuk diberi pujian. Wa awla man syukir, dan paling berhak untuk diberi rasa syukur. Wa ansaru man ibtughiya, dan wa arafu man malaka, dan yang paling ansar, wallahu alam, nasar artinya menolong, sehingga maksudnya adalah dan dia yang paling bisa menolong, man ubtughiya, ketika dia diminta. Ibtagha yabtaghi artinya mencari, man ibtughiya artinya dia diminta. Wa arfa'u wa arafu man malak wa ajwadu man su'il, dan yang paling kasih sayang di antara makhluk, di antara yang memiliki, yang paling pemurah di antara yang diminta. Wa afa man qadir, dan yang paling pemaaf di antara yang punya kuasa. Wa akramu man kusit, dan yang paling pemurah, akram artinya pemurah, di antara yang dijadikan sebagai tujuan. Wa adalu man intaqam, dan yang paling adil di antara yang memberikan hukuman. Kalaupun Allah memberikan hukuman, Allah memberikan balasan, adalu, Allah dat yang paling adil. Hukmuhu ba'da ilmi, seluruh hukum Allah didasari oleh ilmunya. Wa afuhu ba'da qudratihi, maaf yang diberikan oleh Allah, ba'da qudratihi, setelah kemampuannya. Maksudnya adalah Allah kuasa untuk memberikan hukuman, namun Allah maafkan. Wa afuhu ba'da qudratihi, wa maghfiratuhu an izzatihi, dan dia memberikan ampunan, dia memberikan maghfirah, yang itu berasal dari izzahnya, dari keagungannya. Artinya begini, memaafkan dalam posisi orang itu lemah, nilainya akan berbeda ketika memaafkan dalam posisi orang itu kuasa. Ketika misalnya si A sebagai rakyat jelata, dia dizalimi oleh aparat, sehingga si A gak tahu apa yang harus saya lakukan. saya mau membalas, tidak bisa. Karena orang yang mendolimi saya, derajatnya lebih tinggi dibandingkan dirinya. Dia tidak punya kuasa baik dari sisi harta, maupun dari sisi kekuatan hukum, mau bicara tidak dianggap. Sudah? Akhirnya tidak ada pilihan yang lain, sudahlah dilupakan saja. Kejadian kezaliman itu. Daripada jadi bahan pikiran terus, yang membuat dia mungkin tidak bisa ngapa-ngapain. Maka mungkin pada saat dia merelakan hal itu, masih ada rasa benci, tidak suka, tapi dia tidak mampu untuk membalasnya. Berbeda ketika ada orang yang kuasa. Kuasanya sempurna. Orang mendolimi dirinya, gampang bagi dia untuk melakukan eksekusi dengan cara apapun, tidak pakai proses hukum. Sehingga tidak perlu menimbulkan polemik di masyarakat. Ya. Bedakan ada yang orang kuasa, tapi ketika mau eksekusi, dia pertimbangan maju mundur. Ini kalau saya kasih hukuman, bisa jadi nanti rakyat berontak, tidak terima, atau mencemarkan nama baik diri saya, dan seterusnya. Ada banyak pertimbangan seperti itu. Itu manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ada hamba yang bersalah, dan Allah berkehendak untuk memberikan hukuman mudah baginya. Atau sebaliknya, ketika Allah memberikan ampunan baginya, mudah baginya. Dan ketika Allah mengampuni dalam kondisi dia zat yang maha perkasa, dia zat yang maha kuasa. Wa man'uhu an hikmatihi. Dan Allah melarang karena didasari dengan hikmahnya. Wa muwalatuhu an ihsanihi wa rahmatihi. Dan muwalah Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah menjadi wali bagi hambanya, memberikan perhatian kepada hambanya. Karena kebaikan Allah dan rahmatnya. Masya Allah. Kita lewati sebuah bait. Ya. Wal malik alladhi la syarikalah. Dialah sang raja yang tidak ada sekutu baginya. Wal fardu falanidda lahu. Dan dia yang maha esa. Al-fard artinya sendirian. Al-ahad al-wahid. Fala nidda lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Wal ghaniyu fala dhahira lahu, dan dia zat yang maha kaya, dan tidak ada yang semisal dengannya. Was samad fala walada lahu, dialah as-samad, tempat bergantung, dan dia tidak layak punya anak. Karena yang namanya orang tua, terkadang dia punya ketergantungan kepada anak. Dan maha suci Allah ketika Allah bergantung kepada anak. Berarti dia bergantung kepada salah satu makhluknya. Wala sahibata lahu, dan tidak ada istri baginya. Wal aliyu fala syabiha lahu, dia zat yang maha tinggi dan tidak ada yang semisal dengannya. Wala samiya lahu, dan tidak ada yang sama dengannya. Kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu pasti akan binasa kecuali wajahnya. Wa kullu mulkin zailun illa mulkah. Semua kerajaan pasti akan hilang, akan sirna kecuali kerajaannya. Wa kullu dhillin qalisun illa dhilluhu. Semua bayangan pasti akan sirna kecuali naungannya. Wa kullu fadlin munqati'un illa fadluhu. Dan semua kebaikan pasti akan terputus kecuali kebaikan Allah Ta'ala. La yuta'a illa bi fadlihi wa rahmatihi. Dia tidak ditaati kecuali dengan karunia dan rahmatnya. Maksudnya adalah ketika seorang hamba melakukan ketaatan, sesungguhnya hakikat dari ketaatan itu adalah karena Allah kasih hidayah kepadanya. Sehingga sebelum dia melakukan ketaatan, Allah kasih dia rahmat dan karunia. Wa la yu'sa illa bi 'ilmihi wa hikmatihi. Dan Allah tidak didurhakai kecuali dengan ilmu dan hikmahnya. Artinya, kalaupun ada hamba yang durhaka kepadanya, itu semuanya terjadi karena takdir Allah, tidak luput dari ilmu Allah, dan kembali kepada hikmahnya. Yuta'u fayashkur. Dia ditaati. Dan Allah memberikan balasan. Fayashkur. Allah berterima kasih dengan memberikan balasan. Wa yu'sa fayatajawazu wa yaghfir. Allah didurhakai dan Dia mengampuni dan memaafkan. Kullu nikmatin minhu adlun. Semua musibah. Nikmah itu lawan dari ni'mah. Nikmah lawan dari ni'mah. Semua musibah adalah keadilannya. Dan semua nikmat adalah karunianya. Aqrabu syahidin, saksi yang paling dekat. Wa adna hafidhin, hafid yang paling dekat. Hafid artinya yang menjaga, yang mengawasi. Hala dunan nafsi, wa akhada bin nawasi, wa nasakhal athar, wa katabal ajal, fal qulubu lahu mufdiyah, wassiru indahu alaniyah, wal ghaibu indahu syahadah. Dia yang menguasai para jiwa dan yang menguasai an-nawasi, ubun-ubun para hamba, yang menghapus athar, mencatat ajal, semua hati mufdiyatun lahu, dan rahasia itu menjadi sesuatu yang terang baginya. Hal yang gaib menjadi hal yang nampak di sisinya. Ata'uhu kalam, pemberiannya hanya dengan kalam. Wa'adabuhu kalam, azabnya juga dengan kalam. Sehingga Allah tinggal berfirman, kun, maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu, kun fayakun. Tayyib. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan sifat-sifat yang mulia ini. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Agar hati seorang hamba itu punya ketergantungan kepadanya. Membuat dia semakin mengagungkan Allah ta'ala. Fa'idha ashraqat alal qalbi anwaru hadis sifat. Apabila cahaya sifat-sifat ini bersinar pada hati seorang hamba. Idh mahalla indaha kullu nurin. Maka semua cahaya yang lain akan menjadi redup. Wa wara'a hadha ma la yakhturu bil bal wa la tanaluhu ibarah. Dan selain itu yang tidak terbayang dalam hati dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika sudah masuk ke dalam hati, maka semuanya menjadi hilang. Saking terangnya cahaya yang menerangi hati seorang hamba pada saat dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wala tanaluhu ibaratun. Wal maksudu, intinya di sini adalah, bahwasanya zikir itu bisa menerangi hati, wajah dan anggota badan. Dan itu merupakan cahaya hamba ketika di dunia, ketika di alam kubur, dan ketika di hari kiamat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kita masuk pasal yang baru. Ibnu Qayyim akan berbicara tentang besar kecilnya cahaya iman dalam hati seorang hamba. Itu yang akan mempengaruhi kualitas amal yang ada pada diri hamba. Wa ala hasabi nuril imani fi qalbil abdi. Sesuai dengan tingkatan cahaya iman pada hati seorang hamba. Takhruju a'maluhu wa aqwaluhu. Setingkat dengan itu pula, keluarlah amal perbuatannya dan ucapannya. Sehingga hati seorang hamba ya, berbanding lurus. Cahaya pada hati seorang hamba berbanding lurus dengan amal yang dia lakukan. Walaha nurun wa burhan. Dia yang memiliki cahaya dan yang memiliki burhan. Hatta inna minal mu'minina may yakunu nuru a'malihi. Sampai ada sebagian di antara orang mukmin yang cahaya amalnya. Idza sa'udat ilallahi tabaraka wa ta'ala kanuri syamsi. Ketika amalnya itu naik menuju Allah, terangnya seperti cahaya matahari. Wa hakadha nuru ruhihi. Demikian pula cahaya ruhnya. Idza qadima biha 'ala Allahi 'azza wa jalla. Ketika cahaya ruh itu datang menghadap Allah Ta'ala. Wa hakadha yakunu nuruhu as-sa'i baina yadayhi ila al-sirat. Demikian pula cahayanya nanti ketika dia sedang menapaki sirat. Cahaya ada di hadapannya seterang cahaya matahari. Demikian pula cahaya yang keluar dari wajahnya kelak di hari kiamat. Wallahu ta'ala al-musta'anu wa alaihi tuklan. Itulah kualitas cahaya iman ketika seseorang merenungkan sifat-sifat mulia Allah sehingga membuat dia semakin mengagungkan dan memuliakan Allah Ta'ala. Dan itu fungsi kita belajar asma wa sifat. Sehingga kenapa kita belajar tauhid asma wa sifat? Fungsinya adalah agar kita semakin cinta kepada Allah, semakin mengagungkan Allah, bukan justru dijadikan sebagai media untuk berdebat. Ya. Meskipun ada banyak orang menyimpang dalam masalah ini, sehingga dalam masalah tauhid asma wa sifat, menjadi titik sengketa antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah dalam masalah akidah. Seperti misalnya masalah Allah Maha Tinggi, Allah di atas, Allah Maha Agung. Berbicara tentang kalam Allah, Masya Allah. Orang itu debat sampai bercabang-cabang. Sehingga menjadi banyak sekali sekte dalam menyikapi makna kalamullah. Mu'tazilah beda dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah berbeda dengan sekte yang lain. Dalam menyikapi kalamullah. Apakah Al-Quran itu kalamullah? Apakah Al-Quran itu makhluk? Terjadi perbedaan pendapat dalam masalah akidah di tempat seperti ini. Demikian pula, dalam masalah sifat-sifat Allah seperti tangan Allah, kuasa Allah. Terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sehingga disebabkan karena pengaruh dari faktor logika dalam mempelajari asma wa sifat, akhirnya orang belajar asma wa sifat, tapi justru dipakai sebagai media untuk berdebat. La haula wala quwata illa billah. Padahal tujuan kita belajar asma wa sifat adalah agar kita semakin mengagungkan Allah, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah ketika kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba ahlus sunnah. Yang kita hindari semua potensi debat dalam masalah asma wa sifat. Sehingga ilmu kalam, ilmu mantik tidak kita gunakan untuk pendekatan memahami asma wa sifat. Karena dalam urusan dunia saja, bisa jadi ilmu mantik itu gagal. Untuk merumuskan sebuah teori yang baku. Apalagi dipakai dalam masalah hal yang gaib. Seperti memahami nama dan sifat Allah Ta'ala. Baik. Mungkin bagi para jamaah yang jarang bersentuhan dengan perdebatan antara alul kalam, antara Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Jahmiyah, dan beberapa sekte alul kalam yang lainnya, Karomiyah, dan seterusnya, pembahasan seperti ini rasanya asing. Dan berat untuk dipelajari. Berat untuk dipelajari. Sehingga kadang saya berpikir, sesulit inikah kita mempelajari akidah? Sampai harus ketika berdebat itu melibatkan teori logika yang rumit untuk dipahami oleh orang awam. Padahal agama ini dibuat mudah oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh aku telah mudahkan Al-Qur'an untuk diambil pelajaran, tinggal apakah kau mau mempelajarinya ataukah tidak. Ma ja'alallahu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan al-haraj, adanya kesulitan. Ma ja'alallahu fid dini min harajin, Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam agama. Sehingga ketika ada orang yang membahas masalah akidah tapi rumit, kami membuat kesimpulan, yakin ini bukan bagian dari Islam. Yakin ini bukan bagian dari Islam. Rumit itu karena adanya keterlibatan ilmu kalam, ilmu mantik yang digunakan sebagai kacamata untuk memandang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam dalil. Tayyib. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita beralih ke manfaat zikir Berikutnya, Ibnu Qayyim di poin dikir ke-36, beliau membahas panjang lebar. Berikutnya di poin dikir ke-37, beliau mengatakan, As-sabi'atu wassalasun, manfaat dikir yang ke-37. Anna dzikra ra'sul umur, dikir adalah modal segala sesuatu. Wa tariqu 'amati ta'ifah, jalan semua rombongan. Wa mansyurul walayah, dan terciptanya kewalian, terbentuknya kewalian disebabkan karena dikir, sehingga orang bisa mendapatkan kedekatan dengan Allah. Faman futiha lahu fihi faqad futiha lahu bab ad-dukhul 'ala Allah. Siapa yang dimudahkan untuk berzikir, maka berarti dia dimudahkan untuk, berarti dia dibukakan untuknya pintu untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Falyatatahhar, maka hendaknya dia bersuci, mensucikan batinnya. Falyatatahhar, maka hendaknya dia bersuci. Orang ketika dikasih kemudahan untuk berzikir, berarti dia dikasih, dibukakan pintunya untuk menghadap Allah. Maka hendaknya dia bersuci. Walyadkhul ala rabbihi, dan silahkan dia masuk untuk mendekat kepada Rabbnya. Yajid indahu kullama yurid, maka dia akan jumpai apapun yang dia inginkan. Fa in wajada rabbahu azza wa jalla wajada kulla syai', kalau dia jumpai Rabbnya azza wa jalla, maka dia menjumpai segala sesuatu. Wa in fatahu rabbah, dan jika dia tidak menjumpai Rabbnya, fatahu kullu syai', berarti dia kehilangan segala sesuatu. Artinya, hal yang terpenting bagi seorang mukmin adalah Rabbnya azza wa jalla. Ketika dia berzikir dan dia bisa merasakan kedekatan dengan Allah, itu lebih penting daripada segala sesuatu. Sebaliknya, ketika dia berzikir namun batinnya kosong dari mengingat Allah, sehingga zikirnya hanya sebatas target jumlah bilangan. Orang menggunakan alat tosbeh, dia disebut tosbeh, satus kabeh, ya, karena jumlah totalnya 100. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, piok, subhanallah, subhanallah, piok. Ya. Masya Allah. Gerakan lisan dia dengan gerakan jari dia ketika menggerakkan biji-biji tosbeh itu lebih cepat jarinya. Saya pernah lihatnya, cepat sekali. Masya Allah. Bagaimana mungkin dia bisa menghayati setiap zikir yang dia baca? Kalau seperti ini caranya. Maka ketika dia tidak menjumpai kedekatan dengan Allah pada waktu berzikir, berarti dia kehilangan segala sesuatu. Ats-tsaminatu wats-tsalatsun, manfaat yang ke-38. Anna fi fil qalbi khallatan wa faqatan la yasudduha syai'un albattah illa dzikrullah. Sesungguhnya dalam hati itu ada celah yang tidak bisa tertutupi sama sekali kecuali dengan zikrullah azza wa jalla. Karena itu ketika zikir menjadi syiar bagi hati, di mana yakunu huwa dzakir bi tariqil ashalah, di mana dia menjadi orang yang rajin berzikir dari awal, sehingga selalu hatinya itu ingat Allah, ingat Allah. Wal lisanu taba'un lahu, kemudian diikuti oleh lisannya. Fahadha huwa dzikru alladhi yasuddu al-khalla wa yughni al-faqah. Itulah zikir yang menutupi kekurangannya dan mencukupi kebutuhannya, sehingga pemiliknya menjadi orang yang kaya bila malin, meskipun dia enggak punya materi. Azizan bila ashiratin, dia menjadi orang yang mulia meskipun dia tidak banyak bergaul dengan yang lain. Mahiban bila sultanin, dia menjadi orang yang mahiban, yang mulia, yang memiliki wibawa bila sultanin meskipun dia enggak punya kuasa. Itu seperti apa pesannya Panembahan Senopati ya. Sugih tanpa bondo. Terus apa? Ngluruk tanpa bolo. Sakti tanpa aji dan seterusnya. Fa idza kana ghafilan an dzikrillah. Namun ketika seorang hamba itu lalai dari dzikrullah azza wa jalla, fa huwa bidhiddi dzalika. Maka dia dalam kondisi kebalikannya. Faqirun ma'a kasrati jiddatihi. Faqirun ma'a kasrati jiddatihi. Dia fakir meskipun hartanya banyak. Dhalilun ma'a sultanihi. Dia rendahan meskipun dia kuasa. Haqirun ma'a kasrati ashiratihi. Dia hina meskipun banyak temannya. Tapi dia kosong dari zikrullah. Sehingga dia seperti orang yang hina. Meskipun dia punya kuasa. Dan kita bisa jumpai izzah para hamba ada di sini. Anda bisa lihat ya. Imam Ahmad sewaktu ditangkap oleh Al-Ma'mun, lalu beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la turinil Ma'mun. Ya Allah, aku enggak ingin melihat Ma'mun. Maka di tengah jalan, Al-Ma'mun yang mengajarkan, yang raja yang dulu memaksa orang untuk mengucapkan Al-Quran makhluk, di tengah jalan, ketika Imam Ahmad dibawa dari kediamannya menuju kerajaan, lalu beliau berdoa kepada Allah, Ya Allah, aku tidak ingin melihat Al-Ma'mun. Di tengah perjalanan, Al-Ma'mun mati. Atas doanya Imam Ahmad. Sehingga sampai di istana, beliau tidak melihat Al-Ma'mun. Tapi gantinya Al-Ma'mun lebih kejam dibandingkan Al-Ma'mun. Yaitu Al-Mu'tasim. Dan dia memaksa Imam Ahmad untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi Imam Ahmad menolak. Dan Imam Ahmad selalu bertahan dalam posisi semacam ini, sampai akhirnya Al-Mu'tasim meninggal. Dan kita bisa lihat, Al-Izzah, kehormatan Allah letakkan kepada Imam Ahmad. Meskipun beliau adalah orang yang ketika itu secara materi jauh dibandingkan materi yang dimiliki oleh para raja Baghdad. Para raja Islam, Bani Abbasiyah ketika itu. Namun Masya Allah, beliau menjadi orang yang sangat dikagumi oleh orang lain, memiliki mahabbah, memiliki wibawa, meskipun beliau tidak punya harta. Karena kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan sang raja, sekarang kita bisa lihat, raja-raja yang dulu menyiksa Imam Ahmad, bagaimana pengaruhnya? Apakah suaranya ada di masa sekarang? Perkataannya mana yang dilestarikan? Tidak ada. Mereka dilupakan oleh Allah dalam sejarah. At-tasi'atu wath-thalathun, manfaat yang ke-39. Anna dzikra yajma'ul mutafarriq wa yufarriqul mujtami'. Dzikir itu menggabungkan yang terpisah dan memisahkan yang tergabung. Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. فَيَجْمَعُ مَا تَفَرَّقَ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ قَلْبِهِ وَإِرَادَتِهِ. Maka zikir mengumpulkan semua yang terpisah dari hamba, yang ada dalam hatinya dan iradahnya. وَهُمُومِهِ وَعُزُومِهِ. Kebingungannya, kemudian keinginannya, sehingga ketika orang itu hatinya enggak fokus. Hatinya enggak fokus, berarti hatinya itu sedang tercerai-berai. Bingung mikir ini, bingung mikir ini, bingung mikir ini, jadinya hatinya enggak fokus. Maka dengan zikir bisa menggabungkan semua itu. Jadi kebingungan itu, kebingungan keresahan itu yang tercerai-berai di mana-mana bisa kembali terkumpul. Wal 'adzabu kullal 'adzabi fi tafriqatiha wa tashattutiha 'alaihi. Dan adab yang sebenarnya adalah ketika hati manusia itu dibuat bercerai-berai, ya, terpencar di mana-mana, dalam arti hati itu enggak fokus. Orang kalau enggak fokus, enggak nyaman. Ya. Mikir utang, mikir keluarga, mikir sekolah, mikir ini. Jadi enggak fokus. Terlalu banyak yang dia pikir. Dari berbagai macam masalah dunia. Membuat dia enggak fokus. Maka dengan zikir menyatukan semua itu dan sang hamba meletakkannya di hadapan Allah Ta'ala. Aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Lalu dia berzikir kepada Allah. وانفراطها له والحياة كل الحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah ketika hatinya itu menyatu, tekadnya menyatu, keinginannya menyatu, sehingga semua yang dia pikirkan fokus pada satu titik tertentu. Orang itu akan lebih santai hidupnya, lebih nyaman. Kenapa? Karena dia lebih fokus. Wa yufarriqu majtama 'alaihi minal humum wal ghumum wal ahzan wal hasarat ala fauti hududhihi wa mutalabihi. Wa yufarriqu aidan majtama 'alaihi min dhunubihi wa khatayahu wa auzarihi hatta tatasaqata 'anhu wa tatalasha wa tatmahil. Dan yang menyebabkan hati itu bercerai, terpisah, mikirnya jadi enggak fokus kemana-mana, ya, adalah semua bentuk al-humum, kebingungan, keresahan, kesedihan, al-hasarat, ya, kesedihan, ala fauti khududhihi, ketika dia tidak mendapatkan kerugian, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, apa yang menjadi jatahnya. Demikian pula yang bisa membuat hati itu menjadi tercerai-berai adalah ketika dia berbuat dosa, kesalahannya, auzar, ya, dosanya. Hatta tatasaqata anhu wa tatalasha. Ya, sampai kemudian dosa-dosa itu, ya, menyelimuti dirinya dan membuat cahaya dalam hatinya tadmahil, menjadi redup. Kemudian di sini Ibnu Qayyim menyebutkan tentang sebab-sebab kenapa orang itu jadi enggak fokus, hatinya jadi bingung, tercerai-berai di mana-mana, yang itu membuat orang jadi sangat tidak nyaman hidupnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apakah sudah terdengar, Ustaz? Sudah, alhamdulillah, barusan terdengar. Silakan. Yang bertanya, Ustaz, bagaimana kita mengetahui amal kita diterima dan Allah ridho terhadap kita, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui amal kita diterima oleh Allah dan Allah ridho? Jawabannya, kita tidak tahu, sehingga tidak bisa kita pastikan. Maka yang bisa kita lakukan ada dua kemungkinan. Yang pertama, melihat indikator. Dengan indikator itu kita punya harapan semoga diterima. Dan yang kedua adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Di antara indikator, untuk yang pertama, melihat indikator. Di antara indikator amal kita diterima oleh Allah Ta'ala adalah adanya pengaruh amal baik seusai beramal. Sebagaimana perkataan ulama yang dikutip oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, wa jazaul hasanati alhasanatu ba'daha. Balasan dari amal baik adalah semangat untuk melakukan amal baik setelahnya. Balasan dari amal baik adalah semangat untuk melakukan amal baik setelahnya. Itu salah satu indikatornya. Sehingga kita tidak bisa memastikan, tapi yang bisa kita lakukan adalah melihat indikator. Dan yang kedua adalah banyak memohon kepada Allah, berdoa agar amal kita diterima. Seperti doanya Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Mengetahui, Engkau Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz, apakah makna tujuan mereka berbicara bahwa Al-Qur'an adalah makhluk? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau melihat dari tujuannya, kami tidak mengetahui. Namun itu berangkat dari akidah seperti ini ya. Bahwa menurut Mu'tazilah, tidak boleh kita menyebut Allah melakukan sesuatu perbuatan yang terjadi saat ini. Tidak boleh kita menyebut Allah bahwa dia melakukan perbuatan yang terjadi saat ini atau perbuatan yang tidak azali. Karena satu-satunya sifat yang boleh melekat kepada Allah adalah annahu qadimun. Bahwasanya Allah itu zat yang azali, yang terdahulu. Zat yang qadim, al-awwal. Sehingga ketika kita mengatakan Allah berfirman melalui Al-Quran, lalu Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka konsekuensinya adalah berarti kita meyakini ada perbuatan Allah yang baru. Dan meyakini adanya perbuatan Allah yang baru itu tidak boleh. Meyakini ada perbuatan Allah yang baru itu tidak boleh. Paham di sini ya? Karena seluruh perbuatan Allah harus sudah terjadi dulu. Sesuai dengan zat Allah yang maha qadim. Allah maha qadim. Allah terdahulu ada. Dan perbuatan Allah juga qadim. Sudah terdahulu. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Allah melakukan perbuatan belakangan. Yang tidak terdahulu. Dan sebagai konsekuensinya, maka ketika kita mengatakan Allah berfirman dengan Al-Quran, berarti Al-Quran itu sesuatu yang datang belakangan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka karena itu perbuatan semacam ini menisbahkan kepada Allah sifat yang baru, dan itu tidak boleh menurut akidah Mu'tazilah. Itu latar belakang keyakinannya. Karena itu, apakah Al-Quran ini firman Allah? Jawabannya firman Allah, tapi sudah Allah firmankan dulu. Dulu sekali. Sesuai dengan keberadaan zat Allah. Sudah? Setelah itu Allah ciptakan Al-Quran itu. Jadilah kalimat-kalimat yang dibawa oleh Jibril dihantarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalimat-kalimat Quran itu adalah makhluk. Sehingga jadilah Al-Quran itu makhluk. Rumit ya untuk memahami. Makanya susah sekali. Saya kadang membaca seperti ini. Ini orang ngapain kok bingung nih kayak gini kok dipelajari. Padahal mudah sekali untuk mengatakan Al-Quran makhluk selesai. Untuk mengatakan Al-Quran kalamullah selesai. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Dan Allah berfirman sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, sudah selesai. Jangan dihayalkan. Karena kalau dihayalkan, jadinya orang membayangkan hal-hal yang aneh. Setelah itu dia membuat pernyataan yang baru yang tidak didasari oleh dalil. Wallahu a'lam. Mohon maaf ini Ustaz, ada beberapa titipan berkenaan dengan muamalat, boleh ditanyakan Ustaz? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai dua usaha. Qadarullah, sejak pandemi usaha kami minus. Alhamdulillah untuk tempat kami tidak sewa karena punya sendiri, jadi meringankan biaya operasional. Untuk biaya operasional, kami menggunakan sumber pendapatan lain, yaitu gaji suami. Apakah kondisi seperti ini kami kena kewajiban bayar zakat Ustaz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Nah, dalam kondisi ketika orang mendapatkan kerugian secara ekonomi, sehingga saldo hartanya selalu minus, apakah dia punya kewajiban untuk bayar zakat? Jawabannya, zakat itu tidak bergantung pada kondisi ekonomi muzaki. Selama dia punya saldo tabungan yang sudah mencapai nisab ke atas, dia wajib zakat. Sehingga kalau saya boleh ngasih gambaran ya, yang sangat ekstrim misalnya ya. A memiliki uang 1M. Sudah? Ini ada di bulan Ramadan. tahun sekarang 43, berarti tahun 42. Selama rentang Ramadan, selama 1 tahun, ya, dari Ramadan 42 sampai Ramadan 43, uang 1M ini habis. Dipakai usaha, 100 juta di sini habis, gagal, ini habis, gagal terus. Sehingga selama rentang dari Ramadan 42 sampai Ramadan 43, di sini saldo uangnya A tinggal dari 1M, saldonya di sini tinggal 100 juta. Duitnya kemana? Habis, Pak. Berkali-kali dipakai usaha, gagal terus. Sehingga turun terus sampai tinggal 100 juta. Sudah, pertanyaannya, di Ramadan tahun ini, apakah dia wajib zakat? Jawabannya, wajib. Loh kok bisa, Pak, dia rugi 900 juta? Nah, saldo dia masih di atas nisab. 100 juta di atas nisab. Wajib. Kenapa? Karena saldo hartanya masih di atas nisab. Selama saldo hartanya di atas nisab, wajib zakat. Sudah? Maka tidak melihat ya. Tidak melihat kondisi keuangan selama di rentang ini seperti apa. Selama di akhir periode satu haul saldo harta Anda di atas nisab, maka Anda wajib untuk mengeluarkan zakat 2,5%. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan Ustaz. Yang berikutnya, barakallahu fikum Ustaz. Supermarket di daerah kami suka memberikan diskon 50% pada barang-barang tertentu. Dan barang yang didiskon ini berbeda-beda setiap minggunya. Bagaimana hukum membeli barang yang sedang didiskon dalam jumlah banyak untuk dijual kembali, sedangkan di supermarket ada peraturan tidak diperbolehkan untuk menjual kembali ke pihak ketiga, baik secara retail maupun grosir, ataupun dalam bentuk perdagangan apapun. Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Nah, jika ada sebuah aturan ya yang ditetapkan oleh pelaku akad, misalnya tadi pihak supermarket, mereka menetapkan, ini kami jual 50%, tapi pembeli dilarang untuk menjual ke tempat yang lain. Dan Anda membaca aturan itu, lalu Anda membelinya. Wallahu'alam, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, aturan itu berlaku. Karena ketika Anda beli, berarti sama dengan Anda setuju. Ketika beli, sama dengan Anda setuju. Dan ketika Anda setuju, maka berlaku kaedah seperti yang disabdakan Nabi SAW, Al-Muslimuna ala syurutihim. Setiap Muslim wajib memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Karena itu, dia mengizinkan untuk dibeli dengan harga 50%, dengan dengan aturan tidak boleh dijual ke yang lain. Yang kedua, pendapat yang kedua, syarat ini tidak berlaku. Sehingga meskipun Anda beli, baik Anda setuju maupun tidak setuju tidak berlaku. Sebab ini bertentangan dengan konsekuensi akad. Karena barang itu ketika sudah jadi milik konsumen, maka konsumen berhak untuk menjual barang itu kepada siapapun sesuai yang dia inginkan. Karena itu ketika penjual mensyaratkan tidak boleh dijual ke pihak ketiga, maka syarat ini tidak diberlakukan. Dan wallahu a'lam, secara pribadi saya lebih memilih pendapat yang pertama. Dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekh Dr. Yusuf Asy-Syubaili. Beliau ini yang memberikan inisiasi bagi saya untuk banyak belajar tentang muamalah. Dan beberapa buku yang saya tulis, itu referensinya adalah dari karya beliau. Syekh Dr. Yusuf Asy-Syubaili menyebutkan bahwa syarat seperti ini, kalau memang disepakati oleh pembeli, maka mengikat baginya, sehingga dia harus mengikuti sebagaimana aturan yang berlaku. Misalnya, si A punya tanah di samping rumahnya, lalu dia jual tanah itu dengan harga murah kepada seorang ustad. Dan dia minta tolong Pak Ustad, nanti Pak Ustad harus yang menempati rumah tanah ini, karena saya ingin bertetangga dengan Anda. Sehingga enggak boleh Pak Ustaz beli tanah itu lalu dijual ke orang lain. Ini murah Pak ya, sudah tak beli Pak. Nah, setelah dibeli jual ke orang lain dengan harga yang lebih mahal, enggak boleh. Mungkin orang itu akan kecewa. Dia mau melepas dengan harga murah karena yang mau tinggal di situ adalah seorang dai atau ustadz yang dia berharap nanti bisa bertetangga dengannya. Dan itu mengikat apabila mereka sepakat. Wallahu a'lam. Dan berikutnya Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, tim kajian, dan semua kaum muslimin. Amin. Setiap bulan, gaji kami dipotong untuk tabungan di hari tua Ustadz, yang tidak bisa kami ambil sampai pensiun tiba. Kami bisa melihat saldonya, tetapi saat ini tidak bisa memanfaatkannya hingga pensiun tiba. Tabungan tersebut sudah sekian tahun dan telah mencapai nisab. Apakah kami harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ini di perusahaan apa? Swasta atau milik negara? Nah, ini kurang paham, tidak disebutkan. Afwan, Ustaz. Baik. Mungkin nanti kalau ada masuk lagi, saya sampaikan. Baik, kalau dia di perusahaan swasta, dan itu masuk dalam aturan di perusahaan. Sehingga di situ tertera bahwa perusahaan ini menetapkan aturan masing-masing karyawan gajinya akan dipotong sekian persen untuk tabungan di hari tua. Berarti itu kan sebenarnya sudah menjadi milik dia sejak tabungan itu dipotong, sejak gaji dia dipotong. Akhirnya mengendap dalam saldo yang terakumulasi di jumlah tertentu. Jika sudah mencapai nisab, wajib dizakati. Karena itu sebenarnya adalah harta milik pribadi karyawan. Tapi tertunda untuk bisa mendapatkannya, untuk bisa mengambilnya, sampai pada syarat tertentu. Tapi itu sudah jadi miliknya. Cuma nanti akan diberikan ketika sudah pensiun atau dia meninggal dunia sebelum purna kerja. Nah, yang saya pahami, karena ini sudah menjadi hartanya, maka wajib untuk dikeluarkan 2,5%. Beda dengan dana pensiunan. Pemerintah menampung dana pensiunan itu. Apakah sudah wajib untuk dizakati? Beberapa fatwa ulama mengatakan belum. Karena dana pensiunan itu belum menjadi milik aparat, ya, karyawan. Kecuali ketika dia sudah pensiun. Sehingga saat dia pensiun baru dikeluarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu di posisi ini belum wajib untuk, tidak wajib untuk dia zakati. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Yang berikutnya, Afan izin bertanya Ustaz, bolehkah saya mengkhawatirkan masa depan diri saya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Kita semuanya diperbolehkan untuk mengkhawatirkan masa depan kita di akhirat, ya. Nanti saya di akhirat seperti apa? Termasuk masa depan kita saat kita meninggal dunia, apakah nanti mendapatkan husnul khatimah atau kasul khatimah. Termasuk masa depan amal yang kita kerjakan, apakah saya tetap bisa istiqomah ataukah tidak. Masa depan akidah kita, apakah tetap kita bisa menjadi ahlu sunnah, ataukah nanti kemudian membelot jadi kelompok yang lain, mu'tazilah, atau jahmiyah, waliyadzubillah, atau kelompok yang lain, dan seterusnya. Memikirkan masa depan semacam ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin. Hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia lakukan lighadin, untuk menatap masa depannya. Karena masa depan kita ditentukan oleh sejarah yang kita gariskan sepanjang kita beramal. Barangkali kita nampaknya seperti orang yang saleh dan salihah, tapi ternyata batin kita menyimpan sesuatu yang jahat. Dan Allah tampakkan di akhir hayat. Waliyadzubillah. Sehingga kelihatannya seperti orang saleh, bahkan seorang da'i. Tiba-tiba di akhir hayat dia sesat dan menyimpang. Sangat mungkin itu terjadi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa innal abda la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada orang yang dia melakukan amalan penduduk surga, sampai jarak dia dengan surga hanya sejauh satu hasta. fayasbiku alaihi alkitab, namun takdir mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahli nar, kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, di akhir hayatnya dia melakukan amal penduduk neraka, lalu dia masuk neraka. Betapa ruginya orang ini, waliyadzubillah. Masa depan inilah yang lebih penting untuk kita pikirkan. Adapun masa depan yang bentuknya masalah dunia, Allah banyak memberikan jaminan. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Tidak ada satupun yang merayap di muka bumi, kecuali Allah jamin rizkinya. Demikian pula ketika Nabi SAW memberikan jaminan rizki para hambanya. Rizki para hamba Allah. Nabi SAW mengatakan, إِنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْكَهَا. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali jatah rizkinya sudah dihabiskan. Sehingga siapapun yang hidup, pasti dia akan mendapatkan jatah rizki. Karena itu semiskin apapun manusia, pasti dia punya jatah rizki, meskipun dia tidak mengetahui. Mungkin ada di antara ibu-ibu, ya, dalam posisi tidak memiliki pekerjaan, tidak ada anak yang bisa menafkahinya, suaminya sudah meninggal mungkin. Dia saat ini hanya bisa bergantung kepada uluran kebaikan tangan orang lain. Dan mungkin dia berpikir, terus ke depannya saya nanti seperti apa? Tawakal kepada Allah. Di posisi Anda sebagai orang yang lemah, Anda berhak untuk mendapatkan bantuan. Dan semampu Anda, Anda berusaha untuk menjaga izzah dengan cara bekerja, semampunya. Sampai Allah kehendaki hingga kita bertemu dengannya untuk urusan rizki. Tapi dalam kaitannya dengan masalah masa depan agama, bagian ini yang perlu untuk kita perjuangkan. Ada banyak sekali faktor yang memungkinkan baik kita untuk tergelincir. Dan kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Maka perbanyak memohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka as-sabat. Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan batin sehingga bisa selalu istiqomah di jalanmu. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.